Pertama, sadari kita beraneka ragam, bersuku bangsa, berbeda-beda. Kedua, kita mesti berjamaah, jaga persatuan. Ketiga, cintai ulama. Yang keempat, kalau cinta kepada Islam, cinta kepada ulama, itu tidak menafikan kebangsaan. Hubbul watan minal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada raja menangkap Balam. Balam ditangkap di tengah laman. Dari bunyi sambutan salam sepertinya belum makan. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Kaifa halukum? Pripun kabare, api? Kumaha damang? Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nasi uduk rasanya sedap. Dimakan di atas pasir. Pantunnya memang mantap. Masalahnya ada kalimat diusir. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati Bapak anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Bapak Kades, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil. Tak bisa saya sebut semua. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik dan mulia ini kita tidak hanya mengenang yang masih hidup, menghormati yang masih ada bersama kita. Guru kita Al Mukarram Kiai Haji Ahmad Muhajir, Kiai Haji Imam Muhajir, yang selama ini mendidik, mengayomi masyarakat, menjadi pembimbing para mu'alaf, tokoh Nahdlatul Ulama. Dan beliau adalah asas pendiri, muassis, pembimbing, mudir Pondok Pesantren Ulul Albab. Sayyidul lillahi wa lahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahummaghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu. Allahumma jam'na ma'ahu ma'al habibil mustafa fi jannatikal 'ula. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa tomat. Sudah lama saya ceramah, baru ini di hari pesawat. Jadi masya Allah di panca agung ini bukan cuma manusia yang datang, pesawat pun hadir juga bersama kita. Ini menunjukkan ibu-ibunya ingin mengenalkan anak-anaknya ke Ustadz Abdul Somad. Biar supaya jangan ribut, dikasih balon. Beginilah cara mendidik anak-anak, betul? Anak-anak dibawa, banyak ibu-ibu sekarang biar supaya anaknya diam dikasih handphone, dikasih gadget. Akhirnya anak tidak peduli lagi kepada manusia. Dia hanya peduli kepada Upin Ipin. Dia hanya peduli kepada Naruto, Spiderman, Wonder Woman, Batman, Catwoman, Cicakman. Hari ini anak-anak dibawa pengajian karena ibu-ibu, bapak-bapaknya ingin mengenalkan anaknya kepada Ustadz Abdul Somad. Anak-anak inilah yang nanti akan menjadi anggota DPRD 20 tahun yang akan datang. Anak-anak ini yang akan menjadi bupati, gubernur, wali kota, presiden, wakil presiden. Dan setelah mereka menjadi orang, menjadi pejabat, menjadi orang kaya, menjadi bisnismen, mereka ingat dulu waktu kami kecil ada ustadz penceramah diundang ke kampung kami di Panca agung di Tanjung Palas Utara. Betul? Namanya Ustadz Abdul Somad. Anaknya bertanya, ayah dulu pernah datang pengajian? Pernah, dibawa sama ibu. Nangis, nangis sebentar, dikasih pesawat, diam. Siapa yang ceramah waktu itu? Almarhum Abdul Somad. Sebagaimana tadi kita membacakan Al-Fatihah untuk almarhum Kiai Haji Imam Muhajir, maka begitu juga nanti anak-anak Bapak Ibu akan membacakan Al-Fatihah untuk almarhum Ustaz Abdul Somad. Jangan sekarang. Bacakan Al-Fatihah untuk orang yang meninggal dunia. Awas kamera jatuh, harganya mahal, belum lunas. Bacakan Al-Fatihah untuk orang yang sudah meninggal dunia, pahalanya sampai. Membacakan Al-Fatihah untuk orang yang masih hidup, berarti kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan membaca surat Al-Fatihah. Di akhir majelis nanti kita akan berdoa untuk semuanya insyaallah. Amin ya rabbal. Masya Allah, ini nampaknya jamaah datang dari tempat yang jauh, betul? Ustaz tahu dari mana? Itu ibu-ibu masih ada di atas mobil, belum turun. Mobil-mobil angkutan, setiap tetes bensinnya, setiap langkah kakinya, setiap ayunan tangannya, setiap tetes peluh keringat dan air matanya, semuanya bernilai pahala jihad fisabilillah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa judul tema tausiah kita? Menjalin ukhuwah untuk mewujudkan masyarakat cinta ulama dan negara. Ada orang Jawa, betul? Ada orang Sunda, betul? Ada orang Bugis Makassar, betul? Ada orang Dayak, betul? Ada orang Melayu, betul? Ini bermacam ragam, berbeda suku, bahasa, tapi dia diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Ikatan yang kedua adalah ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Siap jaga NKRI? Takbir. Jadi yang menyatukan kita ini dari Sabang sampai Papua, beraneka rupa pula warna, itu adalah karena keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Betul? Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Maka dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, apa dia bunyinya? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ustadz kok ingat, saya yang baca itu setiap hari Senin, petugas upacara. Sudah 2 tahun ini anak-anak tidak lagi upacara. Sudah 2 tahun anak-anak tidak menyanyikan lagu bangsa Indonesia. Sudah 2 tahun anak-anak tidak hadir bertemu tatap muka. Anak-anak tetap belajar online. Bahayanya alumni online, pakai jilbab tapi pakai celana pendek. Kenapa? Karena yang penting nampak setengah badannya. Alhamdulillah sekarang sudah bertatap muka. Yang tidak online, yang bertatap muka, yang jilbabnya menutup kepala, kainnya menutup kaki, anak-anak dari pondok pesantren, pondok pesantren putra putri ulul albab, pendidikan formal non formal, SMP Ulul Albab, Madrasah Aliyah Setiap Peradaban. Daftarkan anak Anda sebelum tanggal penutupan berikut ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hai guys. Orang Amerika membawa orang Afrika pada tahun 50-an diletakkan di kebun binatang. Fakta, nyata, bukan hoax. Di Amerika, orang berkulit hitam masuk kuliah disediakan kursinya di luar. Mereka belum bisa menerima perbedaan warna. Orang kulit putih keluar di dalam belajar di kelas. Orang kulit hitam di luar. Orang kulit hitam dijadikan sebagai budak, dijadikan sebagai hamba sahaya. Bagaimana dengan Islam? 14 abad yang lalu, Kita kenal muazzin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun 8 Hijrah. Nabi meminta Bilal naik ke atas Ka'bah. Bilal mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Bilal yang berkulit hitam? Kenapa bukan Abu Bakar? Kenapa bukan Utsman yang kaya? Kenapa bukan Ali yang perkasa? Kenapa bukan Umar? Kenapa Bilal? Karena Islam mau menunjukkan tidak ada perbedaan warna kulit. Kullukum min Adam. Semua kamu dari Adam. Wa Adam min turab. Adam diciptakan dari tanah. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara Arab dengan yang bukan Arab. Wa la farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu diajarkan Islam 1400 tahun yang lalu. Jelas? Suara saya jelas sampai ke belakang? Memang kalau kepanasan kadang-kadang enggak jelas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bercerita masalah persaudaraan, Nabi Muhammad mempersaudarakan. Ada orang yang keturunan Nabi Ibrahim punya anak namanya Ismail. Ismail punya anak cucu cicit ke bawah. Itulah dia orang Quraisy. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdul Muttalib bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdi Manaf bin Qusay, keturunan Adnan, cucu cicit Ismail, anak kandung Nabi Ibrahim alaihissalam, darah biru. Ada lagi orang Yahudi. Siapa itu Yahudi? Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu jalur, jalur orang Yahudi. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf punya saudara namanya Yahuza, cucu cicit keturunan Yahuza. Itulah dia Yahudi. Lalu kemudian Nabi Ismail, Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, punya anak namanya Yakub. Yakub punya nama lain, namanya Israel. Anak cucu keturunan Yakub adalah Bani Israel. Ada orang Arab Quraisy, ada Arab yang bukan Quraisy. Ustaz Soman ini katanya ada darah-darah Arab. Saya keturunan Arab. Apa? Arab maklum. Ada Arab yang Quraisy, ada Arab yang bukan Quraisy, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Ada sahabat Nabi yang bukan Arab, berasal dari Persia, namanya Salman Al-Farisi. Ada sahabat Nabi yang datang dari Afrika Utara, namanya Bilal bin Rabah, Miqdad bin Aswad. Ada sahabat Nabi yang datang dari Rum, namanya Suhaib Ar-Rumi. Nabi tidak pernah membeda-bedakan mereka. Semuanya disatukan di dalam masjid. Orang kalau sudah masuk dalam masjid, Tuhannya sama. La ilaha. Nabinya sama, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kiblatnya sama, fawalli wajhaka shatral Masjidil Haram. Sujudnya sama, menempel keningnya ke lantai. Mau pejabat, mau putih, mau hitam, mau cantik, mau jelek, mau ganteng, maka keningnya tetap menempel ke lantai. Mentang-mentang pejabat sholat di masjid, Allahu Akbar, pas sholat keningnya nempel ke tiang. Tidak sah. 7 anggota tubuh mesti menempel ke lantai. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. 2 ujung kaki, 2 lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Menempel ke lantai. Menunjukkan bahwa kita lemah, rendah. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah hebatnya Islam mengajarkan kita. Abdul Somad berada di atas pentas. Pentasnya di atas karpet. Di atas karpet ada kursi. Hilang kursinya. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi dalam acara ini diberikan Allah pahala berlimpah. Mohon nanti panitia semua karpet dipulangkan dalam keadaan bersih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, apakah yang dapat tenda dengan yang tidak dapat tenda lebih mulia yang dapat tenda? Belum tentu. Apakah yang berada di atas karpet merah, berada di atas karpet hijau, berada di alun-alun, berada di pentas yang cantik dan indah lebih mulia daripada yang kena panas? Belum tentu. Semuanya akan masuk surga karena keikhlasannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu. Kalau Allah melihat bentuk tubuh, gajah lebih dulu masuk surga. Wala ila suwarikum. Allah tidak melihat rupa kamu. Yang dilihat Allah adalah qulubikum wa a'malikum, hati dan amal perbuatan kamu. Hati yang bersih dari hasad, hati yang bersih dari dengki, hati yang bersih dari iri, hati yang bersih dari dendam kesuman. Lebih baik pakai baju hitam tapi hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya. Loh, nyindir saya. Yang hadir ini semuanya hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Dia enggak dapat tenda, paling belakang, nongkrong di bawah pohon kayu, tetap enggak merajuk pulang. Mana mereka? Itu yang di ujung sana. Enggak tahu suara sampai apa tidak. Kalau suara sampai, angkat tangan kanan. Sampai. Masya Allah, tabarakallah. Siapa yang masuk surga? Bukan orang kaya. Siapa yang masuk surga? Bukan pejabat. Siapa yang masuk surga? Bukan orang darah biru. Siapa yang masuk surga? Yauma la yanfa'u maluhu wa la banun. Orang yang tidak bisa ditolong dengan harta, yang tidak bisa ditolong dengan anak, illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan hati yang tulus, bersih dan ikhlas. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad hatinya bersih. Jangan ada dendam kesuman, jangan ada sakit hati, baik-baik saja. Tapi jangan gara-gara saya bilang jaga hati, bersihkan hati, Allah tidak lihat wajah, Allah tidak lihat bentuk tubuh, Allah tidak lihat badan, Allah hanya lihat hati. Besok anak sekolah enggak mandi pagi, wajahnya, ilernya, tai matanya, pas ditanya sama guru, kamu enggak mandi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk tubuh kamu, tidak melihat rupa kamu, Allah melihat hati kamu. Enggak segitunya juga kali. Makanya kita pagi-pagi sudah berwudu, melihat wajah di cermin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki bentuk tubuh, fisik, wajah, badanku, maka perbaikilah akhlakku. Ini mesti ditanamkan ke anak kita, Bapak Ibu. Saya ini dari Pulau Sumatera. Dari Pulau Sumatera ini manggil paman itu manggilnya tulang. Paling beruntung orang Sumatera kalau nikah sama orang Jawa. Sampai di Jawa dipanggil emas. Yang rugi orang Jawa, begitu nikah sama orang Sumatera dipanggil tulang. Tapi mereka tidak pernah menyatakan, mengejek, merendahkan, menjatuhkan. Karena mereka sudah paham, sudah ngerti bahwa ini hanyalah panggilan. Ini adalah bahasa. Tujuannya sama, mau dipanggil mas, mau dipanggil tulang, itu adalah menghormati dan memuliakan. Makanya saya dimuliakan oleh Pak Protokol. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad. Gak pernah saya dipanggil orang. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Somad. Begitu juga ketika kita memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad. Kita semua memuliakan Nabi Muhammad. karena kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Kita hanya mengharapkan syafaatnya. Pada hari tak ada berguna anak, tak ada guna jabatan, tak ada guna harta, yang kita bawa hanyalah amal soleh, bukan somat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita memang suku Jawa, kita memang suku Sunda, kita memang suku Dayak, kita memang suku Bugis Makassar, kita memang suku Batak, kita memang suku Melayu. Tapi semua itu adalah takdir yang sudah dipilihkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ruh itu belum ada bulunya, belum ada kukunya, belum ada darahnya, belum ada dagingnya. Inna ahadakum yujma'u qalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah, 40 hari dalam perut ibu dalam bentuk air, namanya sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, 40 hari dalam bentuk air berubah jadi darah menempel di dinding rahim. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, 40 hari berubah dalam bentuk daging dalam rahim ibu. Air 40 hari, darah 40 hari, daging 40 hari, 120 hari, 4 bulan. Yursalul malaku, dikirim malaikat. Malaikat masuk ke dalam perut ibu-ibu orang Jawa. Kita ditakdirkan jadi orang Jawa. Keluar anaknya dari orang Jawa. Pripun kabare jenenge sampean sapa? Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang di Sulawesi Selatan, agak kareba, baji-baji. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Pasundan, kumaha atuh damang. Dimasukkan ke dalam perut orang Inggris, how are you today? Wow, amazing. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Arab, kaifa haluk, bikhair. Ditakdirkan masuk ke dalam perut orang Tiongkok, belum belajar. Ini adalah takdir. Ada yang pernah minta jadi orang Dayak, ada yang pernah minta jadi orang Batak, ada yang pernah minta jadi orang Bugis, ada yang pernah minta jadi orang Melayu. Kita terima takdir Allah ini dengan senang hati, lalu kemudian kita meminta hidayah pagi, petang, siang, malam. Ihdinas siratal mustaqim. Dan kita semuanya, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, kami jadikan kamu dari laki-laki dan manusia. Ini diciptakan dari laki-laki dan perempuan, dari Adam dan Hawa. Allah itu menciptakan makhluk dua, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Mohon maaf Kang Asep yang tersenyum. Min zakarin wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal mengenal. Maka akhirnya hari ini pun kita kenal mengenal. Abdul Somad datang dari pulau Nun, jauh di sana, Sumatera namanya. Ada satu pulau Sumatera, di pulau itu macam-macam suku bangsa. Ada Aceh, ada Minangkabau, ada Batak, ada macam-macam, gak ingat. Salah satunya Melayu, bukan Melayu bahasa Jawa. Melayu bahasa Jawa artinya lari. Lalu kemudian terbang dari Riau menuju Jakarta, 1 jam 40 menit, transit 2 jam. Dari Jakarta naik pesawat lagi sampai ke Balikpapan, dari Balikpapan naik pesawat lagi sampai ke Tanjung Selor, dari Tanjung Selor naik pesawat lagi sampai ke Tanjung Palas, dari Tanjung ke Tanjung. Akhirnya bertemu dengan Bapak Ibu di Panca. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata wajah orang di Pulau Sumatera dengan di Panca Agung bodoh. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita pahami begini, kita tidak bangga karena suku kita, kita tidak sombong karena suku kita, kita tidak angkuh karena suku kita. Tapi kita diciptakan Allah untuk saling kenal mengenal, untuk saling menghormati, untuk saling menghargai. Siapa yang paling mulia di antara kita? Inna akramakum indallah, yang paling mulia yang paling takut kepada Allah. Siapa yang paling mulia di antara kita? Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling mulia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Yang tampil saat ini hanya 3 orang. Pertama, protokol. Yang kedua, Pak Kades. Yang ketiga, Abdul Somad. Padahal yang paling besar jasanya adalah yang masang tenda. Bapak ibu bisa ngumpul semua ini kan karena ada tenda. Tapi dia tidak ingin tampil ke depan, walaupun dia paling berjasa. Dan protokol tidak ada meminta. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata sambutan dari pemasang tenda. Gak ada. Siapa yang paling berjasa ini? Ustaz Abdul Somad bisa sampai di depan ini. Dari mobil bisa berdiri di sini karena dikawal oleh bapak-bapak TNI Polri, dari Polda, dari Babinsa, dari Kokam, macam-macam. Oh, macam-macam. Mereka mengawal di kanan dan kiri. Bayangkan kalau Ustaz Abdul Somad tidak dikawal tadi, copot lengan sama kakinya. Semua jamaah mau menari. Mereka berjasa, tapi tak ada mereka tampil ke depan. Tak ada mereka diminta kata sambutan. Ceramah Ustaz Abdul Somad siang ini, Abdul Somad pun tidak ingat entah apa yang diceramahkannya. Hilang di hembus awan. Tapi direkam. Nih, siapa yang merekam? Nih, biasanya kameramennya ada, tapi karena kepanasan dia pun lari. Tinggalkannya aja kamera. Mudah-mudahan kamera ini hidup. Hidup atau mati? Alhamdulillah. Di akhir acara saya pernah ceramah. Di acara saya bilang, Pak kameramen, tolong saya minta rekamannya, mau dibawa pulang. Kata kameramen, mohon maaf Pak, itu tadi cuma gaya-gaya aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Bahwa semuanya berjasa. Yang masang tenda, yang masang kamera, yang mengamankan, yang masang karpet. Bayangkan kalau tiba-tiba hujan. Hari ini cerah terang benderang. Ini kenapa? Karena ada pawang. Betul? Kok betul? Ini karena doa para kiai, para alim, para ulama, para habaib. Mereka tadi malam baca yasin, bernazar, sholat hajat. Ya Allah, jangan turunkan hujan ya Allah. Mereka lupa ngasih tahu jangan terlalu panas. Akhirnya panasnya menyengat luar biasa. Saudaraku, kau di sana kepanasan, sama aku juga panas di sini. Kau di sana berdiri, sama aku juga berdiri di sini. Bedanya apa? Kamu cuma berdiri, aku sambil ngomong di sini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau kita mau menjaga ukhuwah, langkah yang pertama adalah kita mesti saling menghormati dan saling menghargai bahwa kita ini sama. Sama-sama diciptakan dari tanah. Karena kita berasal dari Adam. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf, jangan tersinggung. Yang enggak berasal dari Nabi Adam, tolong angkat tangan. Alhamdulillah enggak ada. Kalau ada angkat tangan, saya bukan dari Adam, berarti keturunan monyet. Kita ini semuanya berasal dari Adam. Saya enggak percaya Pak Ustaz, kalau memang kita berasal dari Adam, kok wajahnya beda-beda? Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang tinggi, ada yang pendek. Jadi ceritanya Nabi Adam punya keturunan ada namanya Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh datang banjir bandang, akhirnya semuanya mati, tinggal anaknya 3. Satu namanya Sam, satu namanya Ham, satu namanya Yafes. Yang Yafes ini putih banget seperti saya. Yang satu ini lagi namanya Ham. Yang Ham ini hitam sekali. Yang satu lagi Sam, agak-agak kuning. Itulah dia bergabung menikah, makanya lahir macam-macam warna kulit. Orang barat terbang dari Amerika 12 jam sampai ke Indonesia, pergi ke Pulau Bali, berjemur di Pantai Kuta. Mereka berjemur itu biar supaya hitam, makanya yang hitam jangan sedih, gak perlu naik pesawat, sudah. Bayangkan itu, beli tiket, naik pesawat, libur, cuti, sewa hotel, cuman mau berjemur di pantai biar supaya Jadi kalau ada orang yang risau, saya Pak Ustadz malu mau ke kampus, mau sekolah, karena saya hitam. Makanya tiap hari makan minum jus bengkoang. Kok enggak glowing ya? Pede saja dengan warna kulitmu. Kenapa? Karena itu adalah hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak lihat kau warna kulit apa, tapi kalau kau soleh, kalau kau baik, maka kau lebih dulu masuk surga. Seperti Nabi mengatakan Bilal masuk surga. Bilal bin Abi Rabah masih di dunia, tapi suara sendalnya sudah didengar Nabi masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus. Bilal bin Rabah di dunia, dia azan mengumandangkan di atas Ka'bah, dimuliakan Allah, walaupun dia kulitnya hitam legam. Begitulah Allah memuliakan manusia, tidak dipandang suku dan bangsa, tidak dilihat bahasa, yang dilihat adalah innad-dina indallahil Islam. Kita ini dimuliakan Allah dengan Islam. Akhirnya kita bersyahadat. Siapa yang membuat kita bersyahadat? Para kiai, para habaib, para alim, para ulama. Kita berterima kasih dengan mereka. Kita kirimkan Al-Fatihah. Kita doakan mereka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu membalas kebaikan-kebaikan mereka, insyaAllah. Amin. Nah, langkah yang pertama adalah kenali bahwa kita memang ditakdirkan Allah berbeda, bermacam suku dan bahasa, bermacam warna kulit. Ini takdir ciptaan Allah. Yang penting kita saling menghormati, saling memuliakan. Dan siapa yang paling bermanfaat, siapa yang paling bertakwa, siapa yang paling bisa memberikan manfaat, itulah yang paling mulia di hadapan Allah. Siap memberikan manfaat kepada saudaranya, siap saling tolong menolong, siap saling membahagiakan. Poin yang pertama. Poin yang kedua, maka kita mesti berjamaah. Salat subuh berjamaah, salat zuhur berjamaah, salat asar berjamaah, salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tahajud berjamaah. Itulah mengapa perempuan-perempuan ini selalu mencari imam. Suatu ketika saya sedang nginap di hotel, pagi-pagi sarapan di restoran di bawah hotel, datang bapak-bapak, datang ibu-ibu, bawa anak gadis. Ustaz Somad, ini pegawai di kantor saya. Oh, mau ngapa bu? Kami mau cari imam. Saya bilang, saya khotib. Kalau mau cari imam di pesantren Ulul Albab, imam sudah siap. Gimana imam? Siap? Wah, siap mereka. Berjamaah. Ibu-ibu saya dapat tadi selebaran, katanya di Tanjung Palas Utara itu katanya ibu-ibu masih ada jamaah wirid Yasin Barzanji Diba Maulid. Betul? Alhamdulillah. Bapak-bapak masih ada jamaah wirid Yasin? Istiqomah, berjamaah. Jamaah ini jangan sampai dipecah belah karena masalah khilafiah-khilafiah. Setuju? Selama ini kita wirid Yasinnya, kalau di dekat rumah saya wirid Yasinnya sore Jumat. Jumat yang pertama habis baca Yasin ngaji akidah sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat. Itu enaknya berjamaah. Kalau enggak hafal enggak ketahuan. Coba kalau satu-satu ketahuan. Tapi kalau rame-rame, yang penting ikut aja gerak mulut. Wujud tidam baqa mukhalafatu lil awadisi qiyamuhu minafsihi wahdaniyah kudrat iradat. Jumat pertama. Jumat yang kedua ngaji hadis sama Ustaz Abdul Somad. Jadi saya Jumat kedua saya khususkan untuk ibu-ibu dekat rumah saya. Jumat yang ketiga ngaji fikih, rukun, syarat, wajib, sunat, sunat muakkad, ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, umroh. Jumat yang keempat mengkaji masalah akhlak. Bagaimana membersihkan hati dari dendam kesumat, bagaimana supaya jangan sampai kita durhaka, jangan sampai karena takut suaminya dilarikan pelakor lalu pergi ke dukun, akhirnya kukunya dipakar, dimasukkan ke kopi, suaminya minum, habis itu TBC mati mendadak. akhlakul karimah. Jadi saya bukan cuma menceramahi ibu-ibu yang jauh di Kalimantan Utara. Ustaz Somad itu hanya menceramahi ibu-ibu yang jauh. Di dekat rumah dia enggak ada. Dekat rumah saya dibuat pengajian khusus sore Jumat. Pertama baca Yasin. Baca wasirnya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal ala siratim tanzilal azizir. Baca Yasin itu dari awal sampai ujung. Di beberapa tempat ada yang baca Yasin enggak jelas awalnya, tiba-tiba ujungnya fayakun turjaun. Pas giliran baca Yasin semuanya ngantuk. Begitu selesai, amin, langsung semangat. Tahsin setiap Jumat kelima. Jumat pertama akidah, Jumat kedua hadis, Jumat ketiga fikih, Jumat keempat akidah, Jumat keempat akhlak, Jumat kelima tahsin bersama ustazah. Ah, ini ibu-ibu yang ngajar tahsinnya ustazah, karena yang diajar ibu-ibu. Ibu-ibu jangan ngaji sama ustadz laki-laki, nanti niatnya jadi rusak. Gara-gara pas belajar makharijul huruf, coba sebutkan huruf mim. Ming. Bapak-bapak ngajinya sama bapak-bapak. Kalau kebetulan ngaji tahsin tajwid. Tapi kalau ngaji fikih, ibu-ibu segan mau ngajak masalah cerita darah haid, darah istihadah, darah melahirkan, mandi wajib, mandi junub, darah nyamuk, darah jerawat, darah bisul. Maka ngajinya dengan ibu-ibu. Tapi ada kalanya dengan kiai, dengan laki-laki. Kalau cerita masalah umum, masalah zikir, masalah zakat, masalah puasa, ini semua ngaji berjamaah. Jangan sendirian. Nih sekarang ada orang yang sendirian. Baca sendiri, pahami sendiri, terjemahkan sendiri, nyasar sendiri, sesat sendiri, masuk neraka sendiri. Alhamdulillah kita masih dibimbing para kiai. Betul? Satu kiai kita meninggal dunia, jangan khawatir, jangan takut, 1000 kiai akan keluar dari pondok pesantren Ulul Albab. Inna fi, masya Allah. Allahu Akbar. Sudah lama saya ceramah dari Sabang sampai Papua, baru ini datang 2 wartawan cilik. Gak tahu ini dari koran mana ini. Bangga saya. Kenapa bangga? Mereka inilah yang akan melahirkan anak-anak yang solehah-solehah. 2 orang anak kecil belum akil baligh, jilbabnya panjang. Kenapa mesti anak kecil yang maju ke depan? Karena emaknya segan. Kenapa anak kecil yang ke depan? Mereka ingin kasih tahu masyarakat panca agung, mau kasih tahu Ustaz Somad, anak kecil aja ngaji, apalagi emaknya. Anak kecil aja ngerti tentang pengajian Pak Ustaz. Jadi kalau saudara-saudaraku ada yang tidak mengaji sampai tua, masya Allah, yang laki-laki ada, yang perempuan ada, masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita doakan menjadi para penghafal Quran, mujahid fisabilillah, mereka yang akan menolong agama Allah. Kita ini masa lalu, Abdul Somad ini masa lalu, kita yang tua-tua ini masa lalu. Kita akan mati menghadap Allah yang akan tetap kekal abadi sampai hari kiamat. Rabbana hablana minas salihin, Rabbana hablana min ladunka zurriatan tayyibah, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun. Jadilah mereka anak-anak yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kita, insyaallah. Amin ya Rabbal. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ini mesti dijaga jamaah ini. Jangan datang pengajian wirid Yasin hanya ingin memperlihatkan gelang emasnya besar. Jam berapa ya? Jangan datang pengajian wirid Yasin hanya ingin memperlihatkan rantai emasnya yang baru dibeli di pasar. Gatal ya? Jangan datang wirid Yasin cuma hanya mau ikut arisan. Arisan saat wirid Yasin gak apa-apa, tapi yakinkan jantungmu sehat. Takutnya nanti pas digoncang nama gak turun, pingsan. Wirid Yasin karena cuman mau jualan, jangan. Tapi kalau mau jualan, enggak apa-apa juga. Niatnya diperbaiki. Innamal a'malu bin. Tempat pengajian dekat rumah saya, pengajian Az-Zahra, tidak ada pakai iuran-iuran. Enggak ada pakai wajib. Oh, ternyata foto yang pertama enggak jadi. Enggak ada pakai jilbab seragam. Kalau bapak ibu, ibu-ibunya pakai jilbab seragam bagus, enggak salah. Tapi jangan gara-gara seragam enggak datang wirid Yasin. Itu saya enggak mau. Kenapa Ibu Anu enggak datang wirid Yasin? Mohon maaf Pak Ustaz, malu. Kenapa malu? Seragamnya belum lunas. Iuran wajibnya belum bayar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mesti kita jaga persatuan ini. Siap jaga persatuan di antara jamaah yang ada di Panca Agung? Ada wilayah desa Panca Agung. Nanti yang desa ini ngajinya seminggu sekali. Tapi untuk sebulan sekali buat tabligh akbar tingkat kecamatan Tanjung Palas Utara. Setuju? Nanti buat lagi tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten apa nih? Kabupaten Bulungan. Nanti buat lagi 4 bulan sekali tingkat provinsi Kalimantan Utara. Allahu Akbar. Ini untuk buat semangat. Baru puncaknya tingkat se-Indonesia. Wirid Yasin se-Indonesia. Pakai seragam. Ada yang seragam hijau, ada yang seragam biru, ada yang seragam merah. Ini ibu kalau ngelihat ke atas cuma satu warna saja. Merah peciku, putih bajuku, NKRI merah putih. Allahu Akbar. Jadi nanti kalau ada yang nanya, Ustaz Somad tadi pakai peci warna apa? Warna merah. Kenapa dia pakai warna merah? Biar supaya sama dengan karpet. Ibu bapak ngelihat ke atas seperti ngelihat bendera Republik Indonesia, tapi saya melihat ke bawah seperti melihat pelangi sedang turun dari langit ke bumi. Kenapa? Ada warna-warni yang luar biasa. Kenapa yang di depan ini enggak warna-warni Pak Ustaz? Mereka adalah pelajar yang memang pakai baju seragam. Jilbabnya panjang. Masya Allah, ada telepon masuk. Bapak-bapaknya sudah baik, ibu-ibunya sudah baik. Tapi anak-anak ini belum tentu baik karena godaan zaman yang luar biasa. Dulu kepala Abdul Somad ini yang merusaknya enggak banyak, bisa dihitung 5 jari. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Tapi anak-anak kita dirusak dengan macam-macam internet, dirusak dengan kepalanya dengan macam-macam parabola, macam-macam sinetron drama Korea, dirusak dengan lagu K-pop, dirusak dengan macam-macam yang merusak. Tapi kalau dia dididik agama, handphonenya tidak dia pakai untuk judi online, handphonenya tidak dia pakai untuk nonton macam-macam, handphonenya dipakai untuk merekam pengajian Ustadz Abdul Somad. Ini contohnya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bangga bisa bertemu dengan bapak ibu di Panca Agung. Kenapa? Karena saya tidak hanya sekedar berceramah, tapi saya banyak mengambil pelajaran-pelajaran. Mudah-mudahan cerita dari Panca Agung ini akan saya bawa ke tempat lain. Saya akan pergi pekan depan ke Lombok, saya akan pergi ke Jakarta, saya akan cerita di sana. Saya baru pulang dari Panca Agung Tanjung Tanjung Palas Utara. Di sana kameramennya anak-anak semua. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita bangun subuh sampai tidur malam, saya tak sanggup mengurus. Saya tak sanggup ngurus anak saya dari mulai bangun tidur sampai tidur malam. Siapa yang sanggup ngurus? Yang sanggup mengurusnya adalah pondok pesantren. Pondok pesantren di tembok, gak mungkin bisa ngelompat karena sengnya tajam. Anak pesantren diikat 6 tahun di pondok pesantren, belajar matan Al-Ajurumiyah, naik ke Kawakibud Duriyah, naik ke Al-Imriti, naik ke Alfiyah Ibnu Malik, naik ke Syarah Ibnu Akil. Kenapa bahasa Arabnya mesti kuat? Karena dia mesti baca matan Abi Suja', matan Takrib. Matan Takrib enggak paham, baca syarahnya. Fathul Qarib, baca I'anatut Talibin sampai naik ke atas, puncaknya ke Mahalli, supaya matang mazhab Syafi'inya. Nanti dia kuat mazhab Syafi'i, dia tetap menghormati mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Akidahnya tetap Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Datang sekuler, datang liberal, datang ateis, datang komunis, datang agnostik, datang semua aliran sesat, dia tidak akan berubah. Sekali Ahlus Sunnah, sampai mati tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bisa kita dapatkan dengan berjamaah. Berjamaah di tempat lingkungan, sudah. Berjamaah di tempat kerja, sudah. Berjamaah di medsos. Perhatikan grup-grup WhatsApp-nya dengan siapa. Kalau grup WhatsApp isinya tukar-tukar pengajian, bagus apa enggak bagus? Kalau grup WhatsApp isinya ceritanya tentang tukar-tukar masakan, masih bagus. Tapi kalau grup WhatsApp isinya cuman CLBK, cucian lama belum kering. Grup WhatsApp anak SMP, kirim foto kamu sekarang. Oh, kamu masih cantik seperti dulu ya. Ini keluarga kamu ya? Iya. Suami kamu yang kering kerontang ini masih gantengan aku kan? Akhirnya ketemuan, reunian, terjadilah apa yang tidak diinginkan. Jangan sampai grup-grup WhatsApp merusak. Jangan sampai website-website merusak. Alhamdulillah Ustaz Somad, yang kami tonton pengajian Ustaz, alhamdulillah. Hari ini pun kami datang sebenarnya hanya ingin melihat sebetulnya Ustaz Somad itu sama enggak dengan yang di YouTube. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sadari bahwa kita fitrahnya berbeda-beda. Yang kedua, kita mesti jaga dengan berjamaah. Yang ketiga, hormati dan muliakan para habaib dan ulama. Siap memuliakan habaib dan ulama? Kenapa Ustaz bedakan habaib dengan ulama? Ada orang yang mewarisi darah Nabi Muhammad, namanya habib, jamaknya habaib. Kalau satu orang habib, kalau banyak habaib. Tapi ada orang yang tidak mewarisi darah Nabi Muhammad, dia bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia mewarisi ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ahlazzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama kalau kamu tidak tahu. Mobilnya rusak, dibawa ke bengkel. Jamnya rusak, bawa ke tukang jam. Handphonenya rusak, bawa ke tempat servis handphone. Tapi kalau agamanya rusak, dia betulkan sendiri. Ini orang enggak benar. Kita kalau enggak tahu agama itu, nanya kepada ulama, nanya sama kiai. Itu makanya tema kita dibuat menjalin ukhuwah, mewujudkan masyarakat yang cinta ulama dan cinta negara. Yang pertama adalah cinta ulama dulu. Ulama itulah yang memfatwakan. Siapa yang mati melawan Belanda, melawan Jepang, maka dia mati syahid, masuk surga. Kalau yang ngomong gitu bukan ulama, apa mungkin pejuang kita dulu percaya? Gak mungkin. Datang Bung Tomo mengirim utusan sama Jenderal Sudirman, ngirim utusan ke rumah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di pondok pesantren Tebu Ireng Jombang, menanyakan fatwa. Hadratus Syekh, Mbah Hasyim, tolong keluarkan fatwa. Siapa yang melawan Belanda, maka dia kalau mati, mati syahid. Maka keluarlah resolusi jihad. Keluar resolusi jihad dari ulama. Siapa yang melawan Belanda, matinya mati syahid. Akhirnya meletuslah perang tanggal 10 November. 10 November diperingati sebagai hari, kok hari Kartini? Hari pahlawan, guys. Hari pahlawan. Kenapa hari pahlawan? Pada hari itulah merdeka bangsa 17 Agustus 1945. Dipilih Bung Karno 17 Agustus. Datang Sukarni menemui Presiden Sukarno. Bagaimana kalau kita proklamasinya tanggal 18 Presiden? Jangan. Kita pakai tanggal 17. Apa bedanya 17 dengan 18? Karena 17 adalah 17 rokaat kita menyembah Allah. 17 rokaat kita meminta kepada Allah. 17 kali Al-Fatihah. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 17 kali kita berkata, ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Kenapa dipilih tanggal 17 Agustus? Karena tanggal 17 Agustus 1945 tepat pada hari Jumat. Bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Induk dari segala bulan, bulan Ramadan. Induk dari segala hari, hari Jumat. Bertepatan hari Jumat Sayyidul Ayyam dengan Sayyidus Suhur bulan Ramadan 17 Agustus 1945. Yang mengerek bendera sedang puasa, yang menyanyikan Indonesia Raya sedang puasa. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Apa maknanya? Ulama yang memfatwakan jihad fisabilillah berteriak, para ulama, Allahu Akbar. Akhirnya Belanda lari pontang-panting pulang ke Amsterdam, tinggal terong Belanda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu makanya Pancasila kita, sila yang pertama adalah Allah, ketuhanan yang Maha Esa. Di mana itu diambil? Qul huwallahu ahad, esa, tunggal, tidak berbilang. Jadi kalau ada orang yang tidak bertuhan, dia tidak layak untuk tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kenapa? Karena kita bukan berdasarkan komunis, kita bukan berdasarkan ateis, tapi negara kita adalah negara berketuhanan, ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang mengajarkan Tuhan kepada kita? Ulama, habaib. Kalau ulama tidak mengajarkan Tuhan kepada kita, kita tak bisa membedakan mana Tuhan, mana hantu. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sadari kita beraneka ragam, bersuku bangsa, berbeda-beda. Kedua, kita mesti berjamaah, jaga persatuan. Ketiga, cintai ulama. Yang keempat, kalau cinta kepada Islam, cinta kepada ulama, itu tidak menafikan kebangsaan. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai ujung Sumatera, Tengku Umar, masuk ke bumi Minangkabau, berjumpa dengan para pejuang yang luar biasa, terdiri dari mujahid-mujahid fisabilillah. Masuk ke pulau Kalimantan, bertemu dengan ulama-ulama besar. Sampai ke Sulawesi, sampai ke Papua, mereka semuanya adalah orang-orang yang meneriakkan Allahu Akbar. Dan mereka juga cinta tanah air. Tidak bisa dibagi seperti mata uang, ada sisi kanan, sisi kiri. Kalau dibuang satu sisi, maka uangnya tidak laku lagi. Cinta negara, cinta agama, cinta agama, cinta negara. Mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah bukan berarti tidak cinta kepada negara. Karena yang mendirikan bangsa ini adalah para alim, para ulama, para kiai, para habaib yang memperjuangkan sehingga kita bisa merdeka melawan Belanda. Sekarang kita tidak jumpa lagi dengan Belanda, kita tidak jumpa lagi dengan Jepang. Kita hanya tinggal mengisi persatuan dan kesatuan. Siap jaga persatuan? Siap jaga ulama? Siap jaga habaib? Siap jaga NKRI? Takbir! Sallu ala nabi! Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tentara Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempertahankan bersama rakyat. Mereka berjuang panglima besar, bukan bintang 4 tapi bintang 5. Ingat, yang paling tinggi cuman bintang 5, bisa dihitung dengan jari. Di antaranya panglima besar Jenderal Sudirman. Bintang 7 Pak Ustadz, itu bukan jenderal, sakit kepala. Ada orang yang membocorkan namanya Belanda Ireng. Kenapa disebut Belanda Ireng? Kulitnya hitam, sama seperti kita, hidungnya pesek, tapi dia menjilat ke Belanda. Dia bocorkan, dia bilang itu Jenderal Sudirman sedang berkumpul, mereka mau melawan Belanda. Belanda mengutus pasukan, tangkap panglima besar Jenderal Sudirman. Ternyata Allah memberikan pertolongan. Ada lagi yang membocorkan dari pihak Indonesia, itu Belanda sedang mau nangkap. Jenderal Sudirman mengumpulkan semua pasukannya, dia suruh tahlil zikir. Afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika pasukan Belanda sampai, pasukannya bingung, mana yang mau ditangkap, orang tahlilan kok. Akhirnya mereka pulang, ditangkap pengkhianat. Pengkhianat, kamu bohong, kamu bilang ada orang mau kudeta, ada orang mau melawan, ada orang mau nyerang. Ternyata orang tahlilan, tembak, pengkhianat, pembohong. Dua-duanya sengsara, dunia gak dapat, akhirat gak dapat. Orang bertanya kepada panglima besar Jenderal Sudirman, Jenderal Sudirman, ya, apa yang membuat engkau tidak pernah tertangkap, engkau tidak pernah tertembak, engkau hanya sakit malaria masuk ke dalam hutan, menggigil kedinginan. Dia dipikul di atas tandu. Apa yang membuat engkau tertangkap? Katanya kamu punya jimat, katanya kamu punya senjata pamungkas. Betul, kata Jenderal Sudirman, ada 3 pegangan saya. Yang pertama, wudhunya tidak pernah batal. Orang sekarang banyak juga ngurus wudhu, tapi bukan wudhu, yang diurusnya nasi wudhu. Wudhu jangan pernah batal. Yang kedua, aku tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Jadi panglima besar Jenderal Sudirman walaupun dalam hutan, dia tetap sholat berjamaah. Yang ketiga, tidak putus zikir la ilaha illallah. Wudhu jangan putus, sholat berjamaah jangan tinggal, zikir jangan pernah berhenti, sesuai dengan situasi dan kondisi. Jangan gara-gara saya kasih tahu zikir jangan berhenti, besok ibu mau pergi ke warung ditanya sama orang, mau beli apa bu? La ilaha illallah, la ilaha. Ada saatnya mulutnya ngomong, hatinya berzikir. Ada saatnya hatinya zikir, mulutnya juga ikut berzikir. Tapi hati jangan pernah putus berzikir sampai mati kita. Malaikat maut mencabut nyawa. Kalimat yang terakhir keluar dari mulut kita adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Abdul Somad mulai ceramah jam 11, sekarang sudah jam 12. Akhirnya 60 menit kita bersama sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Abibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ada pertanyaan. Saya pernah tersentuh hidung anjing di bagian kaki saya. Apakah itu termasuk najis? Kalau kering sama kering, gak perlu disama. Anjingnya kering, kulit kita kering, kesenggol, gak apa-apa. Tapi kalau salah satunya basah, kita kena hujan, basah. Anjingnya kering, maka mesti disama. Atau hidung anjingnya basah, kebetulan anjingnya habis minum es, influenza. Kena, kulit kita kering, maka mesti disama. Niatnya menghilangkan najis. Bahasa Arabnya Pak Ustadz, saya menghilangkan najis karena Allah Ta'ala. 7 air, salah satunya dengan air tanah. Ambil tanah itu, tapi tanahnya cium dulu, jangan sampai ada bau kencing kucing. Setelah nampak tanahnya bersih, campur dengan air, siramkan ke bekas, kena hidung, kena lidah, kena jilatan, kena air liur anjing. Lalu kemudian setelah itu disiram dengan air bersih 6 kali. Air suci mutlak, air suci mensucikan 6 kali, air bercampur tanah 1 kali. Kenapa mesti pakai tanah? Ini umat Islam agama primitif ketinggalan zaman. Orang gurun, kan udah ada deterjen, kan udah ada sabun, kan udah ada sampo. Kenapa mesti pakai tanah? Karena ada bakteri pada anjing dan babi yang tidak mati karena deterjen. Dia matinya karena ada bakteri dari tanah. Bakteri dari tanah mematikan bakteri yang ada di dalam air liur anjing dan babi. Itu namanya bakteri makan bakteri. Makanya yang dikaji itu bakteri makan bakteri. Jangan cuma mengkaji jeruk makan jeruk. Sehubungan dengan masalah riba, saat ini saya dalam proses hijrah ke syariah, tapi di desa kami gak ada bank syariah, yang ada konvensional. Saya udah coba ke kota mencoba mencari yang syariah, tapi saya bertemu dengan salah satu pihak ngaku syariah tapi masih ada unsur ribanya. Bagaimana solusinya untuk saya Pak Ustadz? Yang di kampung belum ada syariah, simpan uangnya di rumah. Oh, rumah gak bisa nyimpan uang Pak Ustadz, khawatir pencuri. Saya enggak khawatir pencuri, khawatir siapa? Istri saya. Kalau gitu simpannya di bank. Tapi kalau dapat bunga, bunganya jangan diambil, bunganya haram. Terus bunganya diserahkan ke siapa? Ke saya. Bunganya diserahkan ke lembaga yang dinikmati masyarakat, masalih amah, ke masjid besar Al-Muhajirin, masukkan ke kota, ke pondok pesantren. Tapi jangan kasih tahu ini, transferkan aja ke nomor rekening masjid pondok pesantren. Itu dalam fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi, judul kitabnya Fatwa Mu'asirah. Begitu solusinya. Mudah-mudahan berdiri bank syariah, bank syariah, bank syariah. Amin. Yang terakhir, terima kasih Pak Ustadz, kembali kasih. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anaknya soleh dan solehah, dijadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Para alim, para ulama kita dipanjangkan umur, disehatkan. Yang sudah meninggal dunia dilapangkan kuburnya, dimasukkan ke dalam surga Jannatul Firdaus. Anak-anak kita menjadi para penghafal Quran. Para santri-santri bin khusus pondok pesantren Ulul Albab, dibukakan Allah pintu hatinya untuk belajar. Dijauhkan dari pacaran, dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari LGBT. Alhazihin niyawakulli niyatin salihah. Al-Fatihah.